Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz. Tahap terakhir, adab-adab salat berjamaah sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan bab salatul jumu'ah. Sebagaimana dalam pembahasan fikih secara umum, paling tidak minimal 10 yang kita kuasai. Yang pertama mulai dari pengertian, keutamaan, kemudian dalil pensyariatan, kemudian syarat-syarat, kemudian rukun wajib, perkara yang dilarang yang membatalkan Jumat, kemudian petunjuk Nabi SAW dalam khutbah, kemudian waktunya. Tapi ini adalah bab-bab yang pasal-pasal yang dibicarakan dalam sholat Jumat. Kita lihat bahwa hukum sholat Jumat itu adalah fardu ainin, adalah wajib ain, artinya wajib bagi setiap orang. Nah, siapa yang diwajibkan sholat Jumat? Yang pertama adalah muslim. Yang pertama adalah muslim. Ini syarat yang pertama diwajibkannya sholat Jumat adalah muslim. Kalau muslim berarti tidak wajib siapa? Sebaliknya orang kafir. Baik itu kafir asli, Yahudi dan Nasara, maupun kafir murtad ataupun kafir musyrik. Kemudian yang kedua, yang wajib sholat Jumat yang kedua adalah laki-laki. Laki-laki berarti bukan wanita. Wanita bukan termasuk yang wajib baginya sholat Jumat. Tapi kalau wanita pergi sholat Jumat, mendatangi sholat Jumat, maka gugur kewajiban dia sholat duhur. Itu aja untuk yang ikut sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, yang wajib yang ketiga untuk sholat Jumat itu adalah orang yang sehat. Orang yang sehat berarti sebaliknya bukan orang yang sakit. Sakit pun juga kita katakan adalah sakit yang tentunya masakoh, sakit yang memberatkan kalau dia pergi sholat Jumu'ah. Kemudian yang keempat, syarat wajibnya yang keempat sholat Jumat adalah mukim. Adalah mukim, tempatan, penduduk. Maka tidak wajib baginya siapa? Adalah musafir. Musafir tidak wajib sholat Jumu'ah. Kemudian ini yang kita katakan adalah wajibnya sholat Jumu'ah. Dan tentunya adalah berakal, walaupun tidak disebutkan berakal, kita katakan adalah berakal termasuk di dalamnya yang wajib. Maka orang gila, orang stres, orang ini, nah, itu tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban sholat Jumat. Seperti orang yang ketiduran, orang yang tidur, ya kan, dia bangun-bangun sudah selesai sholat Jumat, ya sudah, kita katakan tidak ada. Orang tidur itu tidak wajib baginya sholat Jumat. Demikian juga orang yang pingsan, demikian juga orang yang kesurupan, orang yang mabuk dan seterusnya. Karena ketika dia mabuk itu tidak ada, kita katakan tidak ada kewajiban sholat. Tapi begitu dia sudah, artinya tidak mabuk lagi, maka wajib dia sholat duhur. Artinya tetap kewajiban bagi dia, dan dia berdosa. Nah, berdosa kalau sholat mabuk itu dosa. Tapi kalau orang ketiduran, maka tidak ada dosa bagi dia. Di sini dikatakan apa? Wajib bagi setiap muslim kecuali lima. Nah, lima kita sudah termasuk syarat wajibnya yang berikutnya adalah merdeka. Sholat Jumat itu wajibnya adalah orang yang merdeka. Merdeka berarti bukan budak. Bukan budak. Dalil yang menunjukkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini dalil pensyariatan tentang salat Jumat. Dan ini juga dalil yang menunjukkan wajib. Kalimat mana yang menunjukkan wajib adalah fas'au ila dzikrillah. Itu adalah perintah yaktadi al-wujub. Adapun dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antariq ibn Shihab an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Bahwa salat Jumat itu adalah hak wajib bagi setiap muslim fi jama'ah, tentunya berjama'ah. Illa arba, kecuali empat: abdun mamluk, budak, awil mar'a atau perempuan, aw sobi atau anak kecil, karena yang wajib saya katakan tadi adalah dewasa, rijal, laki-laki dewasa, anak kecil tidak ada kewajiban, aw marid atau orang yang sakit, itu tentunya sakit yang kita sebutkan adalah masakkoh. Karena tidak semua sakit itu tidak ada kewajiban, tidak. Tentunya sakit yang memberatkan. Demikian juga dalam hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa lil musafiri jumu'ah. Tidak ada bagi orang musafir itu salat Jumat. Baik musafir itu adalah nazil, artinya yang sudah sampai di tujuan, maupun musafir yang masih dalam perjalanan. Jadi karena safar itu ada, musafir itu ada dua, ada musafir yang sudah sampai di tujuan, ada musafir yang masih dalam perjalanan. Maka kita katakan dua-duanya itu tidak ada kewajiban bagi dia sholat Jumat. Kemudian anjuran untuk berikutnya adalah berkaitan dengan anjuran untuk mengerjakan sholat Jumat. Artinya jangan sampai sholat Jumat ini kita abaikan, kita lalaikan, atau kita tidak indahkan. Ini termasuk yang karena Nabi SAW mengancam bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat Jumat. Adapun keutamaan dari sholat Jumat, keutamaan sholat Jumat ini juga banyak sekali. Cuma yang disebutkan di sini secara umum ya, bahwa semua ibadah keutamaannya itu adalah minimal tiga. Minimal itu tiga atau empat. Kita katakan minimal empat. Itu keutamaan semua. Jadi kalau antum bicara tentang keutamaan apa saja, keutamaan wudu, sholat, mandi, keutamaan sholat, keutamaan azan, keutamaan sholat Jumat, itu minimal empat. Yang pertama itu adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan yang paling besar adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah menghidupkan sunnah Nabi. Dan yang ketiga mengamalkan. Kemudian yang keempat, nah yang keempat ini adalah berkaitan dengan babnya. Kalau wudu keutamanya apa, misalnya akan bercahaya pada hari kiamat. Ya kan? Kalau sholat secara umum itu keutamanya adalah akan menghapuskan dosa-dosa. Nah ini keutamaan yang kita katakan tiga ini adalah hampir semuanya. Keutamaan puasa itu apa? Minimal tiga ini adalah kita katakan adalah tiga. Yang pertama adalah kita berpuasa ittiba kepada Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi SAW dalam berpuasa, kemudian kita juga mengamalkan. Nah, yang keempat baru keutamaan yang lain yang berkaitan dengan apa? Misalnya la khalufu fami shaim, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, kemudian masuk pintu surga khusus namanya pintu Ar-Royyan. Ini adalah ini keutamaan-keutamaan yang ada di dalam puasa. Jadi secara umum minimal itu adalah tiga. Adapun yang keempat ke atas selebihnya itu adalah berkaitan dengan bab dalam fikih. Apa diantara keutamaan dari sholat Jumat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maniktasala, siapa yang mandi summa ta'al jumu'ah, kemudian dia mendatangi sholat Jumat, fasallama kudirolahu, kemudian dia sholat semampu dia." Artinya ini sholat, dia datang masuk ke masjid, dia sholat semampu dia, berapa rakaat yang dia inginkan. Dan ini juga termasuk dalil yang menunjukkan apa? Bahwa ada sholat nafilah mutlak yang boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Ada sholat nafilah mutlak yang boleh dilakukan pada waktu yang terlarang. Contohnya apa? Adalah apa? Sholat Jumat, iya kan? Ketika kita masuk sholat Jumat, kita masuk ke masjid, kita sholat dua rakaat. Boleh jadi sholat dua rakaat yang kita lakukan ini, itu sudah waktu yang terlarang. Ini sudah waktu yang terlarang. Karena waktu yang terlarang itu kan adalah ketika matahari tegak lurus. Ya kan? Matahari tegak lurus atau matahari sudah mencapai posisi puncak. Maka ini adalah kenapa? Karena kita katakan setiap masjid kan sholat Jumat itu beda-beda, ya kan? Ada yang menetapkan jam 12, ya kan? Ada yang menetapkan ya waktu duhur. Kalau setengah 12 duhur ya sudah, berarti mereka sholat Jumat pukul setengah 12. Taib, fa sallama qudira lahu tsumma ansata. Kemudian dia diam. Artinya setelah dia sholat dia diam. Hatta yafruga min khutbatihi, sampai selesai khutbah khatib. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian dia sholat bersama khatib. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumatil ukhra. Akan dihapuskan dosa-dosanya antara Jumat hari itu dengan Jumat yang akan datang. Wa fadlu salasati ayyam, kemudian ditambah tiga hari. Jadi ini keutamaan bagi mereka yang ikut sholat Jumat sampai khatib, sampai selesai kegiatan sholat Jumat. Demikian juga dalil yang lain, keutamaan yang lain dari sholat Jumat, bahwa antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya itu adalah penghapus dosa. Sebagaimana masih dalam hadits dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza stunibatil kaba'ir. Bahwa salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu mukaffiratu ma bainahuma, ma bainahunna. Itu adalah apa? Penghapus dosa di antara keduanya. Idza stunibatil kaba'ir, dengan syarat apa? Dosa-dosa besar itu dijauhi. Dosa-dosa besar itu dihindari. Kenapa? Karena dosa besar itu harus dengan taubat. Tentunya dosa yang dimaksudkan dalam yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya adalah ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumu'ah. Ini ancaman bagi mereka yang melakukan sholat Jumat, yaitu adalah ancamannya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Umar wa Abi Hurairah, annahuma sami'a Rasulullah SAW yakul, bahwasanya Abdullah Ibn Umar dan Abu Hurairah itu pernah mendengar ke Rasulullah SAW bersabda, ala awadi mimbarihi, di atas tiang mimbarnya, di atas tiang mimbar Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Layan tahiyan naqwamun. Hendaknya betul-betul satu kaum itu berhenti. An wada'ihimul jumu'at. Agar meninggalkan sholat Jum'at. Betul-betullah berhenti meninggalkan sholat Jum'at. Au layakhtimannallahu ala kulubihim. Atau niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci mati hati-hati mereka. Artinya kalau Allah sudah ngasih khatam, stempel di hatinya, itu sudah tidak bisa lagi istilahnya itu sudah dikunci mati. Dia tidak akan bisa menerima kebaikan sedikit pun. Dia tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sama sekali, itu tidak. Kenapa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengunci mati hati-hati mereka. Summa la yakununna minal ghafilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Ini ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Demikian juga kita katakan sholat Jumat sama dengan sholat berjamaah, bahwa Nabi SAW itu akan membakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Seandainya di situ tidak ada wanita, maka tentunya adalah apa? Allah Nabi SAW itu tentunya sudah akan membakar rumah-rumah mereka. Demikian juga dalam hadis yang lain adalah apa nama dari hadis An-Nabil Ja'di Domri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man taraka salasa jumain tahawunan biha taballahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat secara berturut-turut, artinya di sini juga para ulama tidak mesti berturut-turut. Man taraka salasa jumain, siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat, apakah itu berturut-turut ataukah tidak? 3 kali, maka apa? Tahawunan. Jadi karena untuk apa? Meremehkan, merendahkan atau malas, maka apa? Taballahu ala qalbihi. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengunci mati hatinya. Allah akan cap hatinya, termasuk orang-orang yang tidak lagi bisa menerima al-haq. Demikian juga hadis yang semakna dengan di atas dari Usama bin Zaid dari Nabi SAW qaal man taraka salasa jumu'atin, siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, maka apa? Kutiba minal munafikin, akan dicatat baginya termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Adapun waktu salat Jumat, ini khilaf di antara para ulama. Di antaranya adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan bahwa sholat Jumat itu boleh sebelum waktu duhur. Berarti apa? Sholat Jumat itu boleh sebelum waktu duhur. Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat Jumat itu adalah waktunya waktu sholat duhur. Tapi ini masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan adalah apa? Kalau kita sholat Jumat itu waktu duhur. Kalau waktu duhur itu tidak ada khilaf. Kalau itu adalah apa? Sholat Jumat. Yang ada khilaf itu adalah sebelum waktu duhur. Jadi sebelum waktu duhur itu adalah apa? Ya, ini mulai ada khilaf. Kalau Imam Ahmad mengatakan sebelum duhur. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak sah kecuali sudah masuk waktu duhur. Taib. Adapun di kitab ini Syekh Abdul Azim Al-Badawi mengatakan waktuha waktu zuhri, waktu sholat Jumat adalah waktu duhur. Wa yajuzu qablahu, dan boleh sebelumnya. Berarti menunjukkan dia mengikuti mazhabnya siapa? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi dia mengikuti mazhabnya Hanabila. Dalil yang menunjukkan bahwa boleh sholat Jumat itu sebelumnya, misalnya sholat Jumat jam 11, boleh apa tidak? Ya boleh. Ya kan? Tergantung kesepakatan, misalnya masyarakat itu semuanya adalah mazhab Hanabila. Ya kan? Kemudian ada kesepakatan semua warga kita sholat Jumat jam 11. Karena kaitannya dengan sholat Jumat itu adalah kaitannya dengan imam, khatib. Ya kan? Dalil yang menunjukkan adalah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat Jumat ketika matahari mulai tergelincir. Jadi ketika matahari mulai tergelincir. Ini dalil yang menunjukkan bahwa waktu duhur. Adapun sebelumnya itu adalah hadis Jabir bin Abdullah. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu su'il, bahwasanya beliau pernah ditanya, "Mata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ah?" Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Jumat? Qala kana yusalli, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat Jumat, "Tsumma yadhhabu ila jimalina," kemudian beliau pergi ke tempat kami, ke kampung kami, fa nurihuha hina tazulu asy-syams. Kemudian beliau istirahat ketika apa namanya, matahari sudah tergelincir. Artinya apa? Beliau Nabi SAW artinya selesai sholat Jumat itu baru matahari apa? Baru matahari tergelincir. Ya kan? Dalam riwayat yang lain, ketika para sahabat itu pulang dari sholat Jumat, baru mereka apa? Fanatatabba'u al-fai. Baru mereka cari, ini sudah tergelincir belum ya? Ini sudah tergelincir belum? Maksudnya apa? Sudah tergelincir itu maksudnya apa? Sholat duhur, ya kan? Jadi mereka setelah sholat Jumat itu baru nyari-nyari ini sudah masuk waktu duhur atau belum. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelumnya. Adapun diantara rukun dari sholat Jumat itu adalah khutbah. Diantara rukun dari sholat Jumat itu adalah khutbah. Jadi khutbah adalah termasuk rukun atau wajib. Jadi khutbah ini adalah termasuk wajib. Maka tidak sah Jumat jika tidak ada khutbah. Kalau tidak ada khutbah maka tidak sah sholat Jumat. Berdasarkan dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqal, kana Rasulullah SAW yakhtubu yawmal jum'ah qa'iman. Rasulullah SAW pernah khutbah pada hari Jumat itu qa'iman. Ini sambil berdiri. Nah, sambil berdiri adalah termasuk sunnah. Jadi berdiri ketika khutbah itu adalah sunnah. Jadi duduk itu boleh. Tapi yang sunnah itu adalah berdiri. Tsumma yajlis, kemudian beliau duduk. Artinya duduk ini setelah khutbah yang pertama. Tsumma yaqum, kemudian berdiri lagi, ini khutbah yang kedua. Qala kama yaf'aluna al-yawm, sebagaimana yang kau lakukan pada hari ini. Sebagaimana yang mereka lakukan pada hari ini. Kemudian khutbah ini hukumnya adalah wajib adalah kenapa? Karena limuadzabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, wa adamu tarkihi, dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan yang namanya khutbah abadan, selama-lamanya. Artinya selama hidup Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa hukum itu adalah wajib, itu kalau tiga, ya kan? Yang pertama adalah apa? Ada perintah. Yang kedua, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sholat Jumat pernah gak ditinggalkan oleh Nabi? Tidak pernah. Dalil menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Dan yang ketiga adalah apa? Ada ancaman. Kalau tiga-tiganya ada, maka hukum itu adalah menjadi wajib. Seperti sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok dikatakan wajib? Pertama ada perintah. Mana perintah? Fas'au ila zikrillah. Ya kan? Atau Nabi SAW dalam hadis yang lain yang menyebutkan wajib. Yang kedua, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Dan yang ketiga ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat. Sehingga sholat Jumat ini hukumnya adalah wajib. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah sunnah-sunnah di dalam khutbah. Sunnah-sunnah ketika khutbah. Adapun sunnah ketika khutbah itu adalah apa? Ini termasuk yang sunnah adalah memanjangkan sholatnya dan memendekkan khutbahnya. Ini yang pertama adalah sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Berdasarkan dalil Nabi SAW pernah bersabda, inna tula sholatir rajul wa qisara khutbatihi, sesungguhnya panjangnya sholatnya seseorang dan pendeknya khutbahnya, ma'innatun min fikhihi, adalah menunjukkan apa? Tanda min fikhihi, kepahaman dia terhadap agama ini. Fa'atilu as-shalah, maka panjangkanlah sholat, waqsuru al-khutbah, dan pendekkan khutbah. Wa inna minal bayani sihra, karena artinya pendeknya itu maksudnya pendek itu adalah ringkas tapi mengandung apa isinya itu adalah ya apa namanya ringkas tapi padat. Maka dalam khutbah itu adalah apa? Jadi kita bicara dulu secara global. Secara global misalnya kita ingin bicara tentang sholat Jumat. Kita ingin bicara tentang sholat Jumat. Maka kita bicara di awal itu adalah bicara tentang perintah sholat secara umum. Ya kan? Sholat ini adalah termasuk kewajiban. Artinya perintah sholat. Nah di situ ada sholat wajib, ada yang sholat nafilah. Nah ini yang kita bahas itu secara mujmal dulu. Nanti setelah itu baru kemudian ke lebih mengerucut ke bawah apa namanya kita katakan adalah lebih apa dipersempit yaitu ke sholat Jumat. Nah ke sholat Jumat baru kemudian detailnya. Antum pengen bicara apa di sholat Jumat itu detailnya apa? Ya kan? Mulai dari keutamaan meninggal hukum meninggalkan. Kemudian khutbah, kemudian sunnah-sunnah Nabi SAW ketika khutbah. Nah, sunnah-sunnah Nabi SAW ketika khutbah ini adalah apa? Ini rincian. Nah, ini yang sudah ini pembahasan tentang ketika khutbah dan itu dibuat seringkas mungkin. Jadi jangan hanya apa bicara khutbah itu hanya keutamaan sholat Jumat. Jadi jangan hanya sekedar keutamaan sholat Jumat bicara khutbah Jumat. Ya kita katakan kalau bisa bicara Jumat itu secara keseluruhan. Taib itu petunjuk Nabi SAW. Yang kedua, jadi bukan berarti kita katakan adalah khutbahnya panjang kemudian sholatnya pendek itu bukan sunnah, tidak. Ya kita bisa melihat kondisi keadaan. Terkadang itu apa? Khutbah itu panjang memang sangat dibutuhkan. Ya kan? Seperti misalnya apa? Kondisi keadaan jadi para ulama ini kan melihat kondisi. Jadi pernah di Yaman ketika perang di Yaman, jadi khotibnya itu khutbah 1 jam. 1 jam dia khutbah. Jadi kenapa? Karena dia ingin menyemangati kaum muslimin yang ada di Yaman. Jadi khotib ini salah seorang ulama di Yaman, dia khutbah dia 1 jam berapi-api. Kenapa? Karena untuk membangkitkan semangat, karena di Yaman telah dikuasai oleh Syiah Huthiyin, kemudian ini adalah jihad, wajibnya jihad bagi mereka yang ada di Yaman. Itu dia sampaikan lewat khutbah itu 1 jam lamanya. Sholatnya hanya pendek. Jadi kita katakan adalah apa? Ini tidak mesti. Jadi melihat kondisi keadaan. Kalau memang kondisi keadaan panjang itu adalah sangat dibutuhkan, karena kondisi perang seperti ini kan butuh nasihat yang banyak. Karena dalam itu lihat kondisi. Tapi kalau kondisinya kita misalnya tidak dalam kondisi perang, maka apa? Maka pakai cara yang kedua, yaitu antara sholat dengan khutbahnya itu sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Samurah, qol kuntu salima Nabi SAW as-salawat. Saya pernah sholat bersama Nabi SAW beberapa sholat. Di antaranya juga sholat Jumat. Fakana sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nabi SAW sholatnya, khutbahnya ketika Jumat itu adalah ringkas, sedang. Dan khutbahnya, sholatnya sedang, khutbahnya pun juga sedang. Artinya tidak panjang, tidak pendek. Ini kita bisa melihat kondisi keadaan. Kalau kita melihat jamaahnya kok pada ngantuk semua, maka jangan diperpanjang. Ya kan? Karena biasanya sholat Jumat itu kan melihatnya jamaahnya ini pekerja semua. Karena kesempatan 10 menit duduk bisa tidur itu di masjid sholat Jumat itu nikmat. Ya kan? Banyak karyawan pekerja kalau sholat Jumat itu adalah tidur. Kenapa? Karena itu adalah waktu istirahat yang paling nyaman. Apalagi di bawah kipas angin sudah AC, masjidnya AC misalnya. Itu adalah apa? Ini adalah waktu istirahat yang kenapa? Karena selesai sholat Jumat mereka harus bekerja lagi. Nah, mereka akan terpotong dengan waktu istirahat yang pendek. Maka tidur 10 menit itu dianggap satu nikmat yang sangat besar. Makanya seorang khatib itu juga memperhatikan. Ya kan? Kan beda kalau kita khutbah di masyarakat yang memang dia penduduk, ada kita khutbah di perkantoran di mana orang-orang kantor ini pada Kebanyakan itu kalau antum misalnya khutbah di kantor, karyawan-karyawan itu kebanyakan sudah. Coba saya pernah ikut sholat Jumat di pabrik SGM. Di SGM. Jadi Sari Husada, susu ya kan. Karyawan itu sudah, kalau sudah banyak sudah kepalanya ditundukkan ya sudah, hilang, tidur. Bangun-bangun ketika iqamah. Itu kebanyakan. Jadi kanan kiri antum lihat karyawan itu sudah. Kenapa? Karena kalau kita tanya kenapa? Karena ini waktu istirahat yang paling bagus. Tapi kita katakan ini, kita nasihati bahwa ini bukan sholat Jumat itu jangan dijadikan oh ini momen kesempatan sholat Jumat kita bisa istirahat tidur. Nah, itu yang gak boleh. Niatan yang seperti ini adalah haram. Ini termasuk niat-niat yang diharamkan. Taib, di antara sunnah Nabi SAW ketika khutbah itu adalah berapi-api. Khutbahnya itu bersemangat, berapi-api. Sampai-sampai ihmarat ainahu. Sampai kedua mata Nabi SAW itu merah. Wa'ala sautuhu, kemudian suaranya melengking tinggi. Wastadda ghadabuhu, kemudian seperti orang yang sangat marah. Ka'annahu munziri jais, seperti dia seorang komandan pasukan yang mengingatkan mengingatkan kepada pasukannya. Ini adalah ini termasuk sunnah. Jadi ketika kita sedang khutbah itu juga adalah kita perhatikan suara kita. Jadi suara kita itu hendaknya selalu tinggi. Jangan suaranya itu slow. Jangan jadi suara kita itu, khutbah kita itu jadi pengantar tidur. Itu jangan. Kalau kita misalnya ditunjuk sebagai khutib. Maka kita hendaknya perhatikan dalam masalah ini. Kita latih suara kita itu selalu tinggi. Ya kan? Beda kalau misalnya lagi ngobrol, tidak. Ya kita katakan terus tinggi, meninggi. Sehingga membuat jamaah itu tidak bisa untuk dia mau melek sedikit, mau merem sedikit aja, gak bisa. Karena begitu dia mau merem, kemudian suara kita tinggi, dia bangun lagi. Ya kan? Ini adalah jangan suaranya slow. Ya kan? Suaranya pelan. Coba kalau suaranya pelan. Ya kan? Maka nanti jamaahnya itu sudah jadi pengantar tidur. Ini adalah termasuk yang sunnah adalah kita mengeraskan suara, kemudian berapi-api, bersemangat dalam menyampaikan. Kemudian jangan juga kita katakan ketika khutbah itu, ini juga hendaknya kita perhatikan. Jangan khutbah itu kita jadikan bahwa ini adalah Ini adalah berita koran hari ini. Karena saya beberapa kali ikut sholat Jumat, itu ada khotib itu adalah menyampaikan berita koran hari ini. Jadi selama seminggu itu berita koran itu yang jadi disampaikan dalam khutbah Jumat. Kita katakan adalah khutbah Jumat itu bukan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang yang ada di sekitar negeri kita, tidak. Khutbah Jumat itu adalah kaitannya dengan ilmu din. Berkaitan dengan akidah, muamalah, akhlak, tazkiyatun nufus, kemudian berkaitan dengan ibadah. Itu yang kita sampaikan, bukan materi-materi yang berkaitan dengan Berkaitan dengan dunia politik. Ya kan, politik yang ada di luar, kemudian bagaimana tentang pilkada, ya kan, kita tidak sampaikan itu. Jadi kita sampaikan adalah berkaitan dengan pokok-pokok agama kita. Kemudian juga di antara yang sunnah ketika khutbah adalah mengisyaratkan jari telunjuk di dalam khutbahnya itu ketika menyebutkan nama Allah. Jadi kapan saja Anda khutbah, bukan saja sebenarnya khutbah, ceramah atau muhadarah atau apa saja bentuknya, kultum, maka ketika kita menyebutkan nama Allah, maka kita mengisyaratkan jari telunjuk. Mengisyaratkan jari telunjuk bahwa Allah itu ada di atas. Jadi itu ini juga untuk mengajarkan kepada masyarakat orang awam bahwa Allah itu ada di atas, bukan di Allah itu ada di mana-mana. Jangan menyebutkan Allah, ya kan? Allah begini, ya kan? Tangannya diputar, enggak. Allah itu adalah apa? Kita sebutkan di atas. Kalau kita mengatakan Allah, nah, menunjukkan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Taib, ini adalah apa? Demikian juga dalam doa. Jadi ketika kita berdoa, kenapa? Berdoa itu kan menyebutkan Allahumma, Allahumma, ya kan? Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, ya kan? Allahumma ghafir Rabbana ghafir lana, Rabbana atina fid dunya hasana. Itu semuanya adalah apa? Setiap doa yang kita panjatkan adalah kita mengisyaratkan jari telunjuk. Dan bukan termasuk sunnah, bukan termasuk sunnah dari Nabi SAW ketika khutbah Jumat, itu adalah khatib berdoa mengangkat kedua tangan. Jadi ketika khatib berdoa mengangkat kedua tangan, ini bukan termasuk sunnah, bahkan ini termasuk bid'ah. Jadi para ulama semuanya sepakat bahwa mengangkat tangan ketika khutbah itu termasuk bid'ah. Kecuali kalau itu memang istisqa, adalah minta hujan, sebagaimana Nabi SAW adalah ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, kemudian datang badui, dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wangkata atis subul. Kemudian udaullah hayugi sana. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan. Itu Allahumma gisna, Allahumma gisna. Kalau doa minta hujan, tapi ketika khutbah Jumat, khutbah yang kedua, maka tidak ada syariatnya berdoa mengangkat kedua tangan. Bahkan ini termasuk bid'ah mungkarat. Jadi para ulama menyatakan termasuk bid'ah mungkarat, bukan hanya sekedar bid'ah, memang sama sekali tidak ada dalil. Sama sekali tidak ada dalil dan sama sekali itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa itu adalah mengangkat kedua tangan. Bahkan secara umum doa-doa yang berkaitan dengan ibadah itu tidak ada syariatnya mengangkat tangan. Doa masuk masjid, berdoa mengangkat kedua tangan. Doa masuk WC mengangkat kedua tangan. Keluar dari WC mengangkat lagi kedua tangan. Ini bukan termasuk adab. Dan ini bukan termasuk sunnah dari Nabi SAW dan itu termasuk bid'ah. Ini adalah apa? Kita katakan adalah termasuk sunnah dari Nabi SAW ketika khutbah Jumat. Kemudian diantara ini kisah selanjutnya yang menunjukkan apa? Bahwa Husain ibnu Abdurrahman berkata, dia melihat Ra'a Ammara ibnu Ru'aibah, bahwasanya beliau pernah melihat Umara ibnu Ru'aibah Bisir bin Marwan alal mimbar, di atas mimbar rafian yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Ini mengangkat kedua tangannya, kemudian faqala Husain ibn Abdurrahman, dia mengatakan qabbahallahu hatainil yadaini. Qabbahallahu ini adalah doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjelekkan kedua tangan ini. Artinya apa? Dengan jadi khatib kalau mengangkat kedua tangan berdoa, maka kita katakan qabbahallahu hatainil yadaini. Ya kan? Mudah-mudahan Allah ini kalimat yang menunjukkan celaan. Celaan kepada tangan yang diangkat ketika khutbah. Sementara dia mengatakan laqad raaitu Rasulullah SAW ma yazidu ala ayyakula biyadihi hakadha. Sementara kata Husain bin Abdurrahman, saya pernah melihat Rasulullah SAW itu tidak lebih dari apa? Dia mengucapkan dengan tangannya. Artinya dia berdoa kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Biadihi hakata, artinya dia mengucapkan dengan, kalau ada, saya selalu mengatakan kalau ada hadis yang mengatakan ayyakula bi kaza, ayyakula bi kaza, ayyakula biadihi, itu artinya teori dan praktek. Teori dan praktek artinya apa? Abdurrahman Husain bin Abdurrahman ingin mengisyaratkan bahwa Nabi SAW itu berdoa sambil mengisyaratkan jari telunjuknya. Wa asyara bi usbuhi al-musabbaha. Jadi mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Tapi ini petunjuk Nabi SAW dalam khutbah. Kemudian juga ini kecuali kita katakan adalah apa tadi, untuk sholat istisqa, ya kan? Karena ada riwayat yang di situ dari Anas bin Malik, nah, yang menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW kedang sholat khutbah Jumat, mimba bingkana nahwa daril qada, wa Rasulullah SAW qaimul yakhtub, fastaqbala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menghadap ke arah jamaah, summa qala ya datang badui menemui Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qatatis subul, fada'ullaha yugisuna. Kemudian qala farafa Rasulullah SAW yadaihi. Ini bukan dalil untuk menunjukkan apa? Bukan dalil untuk menyatakan bahwa khatib itu ketika berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Salat Jumat itu bukan. Kenapa? Karena ini adalah dalil yang memalingkan bahwa ini adalah istisqa, bukan khutbah Jumat. Karena Nabi kebetulan pada saat itu memang sedang khutbah Jumat. Jadi datang badui yang meminta agar diturunkan hujan, karena sunnahnya ketika minta hujan itu adalah apa? Mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan. Jadi adapun khutbah Jumat yang dikerjakan oleh Nabi SAW secara umum adalah apa? Beliau hanya mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Kemudian petunjuk Nabi SAW dalam khutbah juga adalah apa? Adalah khutbah al-hajah. Jadi ketika mulai khutbah itu diawali dengan khutbah al-hajah. Khutbah al-hajah itu ada tiga ayat, yaitu adalah apa? Ya ayuhan nas uttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, ya kan? Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terus, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang disebut dengan khutbah al-hajah. Adapun awalnya antum memakai innalhamdalillah nahmaduhu atau alhamdulillah wassalatu wassalam, terserah, ya kan? Itu yang jelas di awal itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau isinya itu adalah pujian, apa saja bentuknya, lafadznya, maka itu adalah termasuk yang dibolehkan. Adapun Nabi SAW khutbah itu adalah innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya sampai membaca tiga ayat, kemudian ditambah dengan apa? Setelah ma ba'du, Rasulullah mengatakan ma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammad, atau boleh dibaca wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan itu boleh. Boleh Anda membaca wa khairal hadi hadiyu Muhammadin. Boleh juga dibaca khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi ini adalah apa? Awal termasuk yang sunnah ketika Nabi SAW sedang khutbah itu adalah memulai dengan tiga ayat pujian, kemudian tiga ayat, kemudian ditambah dengan fa inna sadaqal hadisi kitabullah ila akhirih. Kemudian apa? Wa man ta'ammala khutbatan khutbah Nabi SAW, siapa yang memperhatikan khutbah dari Nabi SAW dan khutbah para sahabat, maka dia akan mendapati apa? Kafila bi bayanil hadi wat tauhid. Dia akan mendapati cukupnya penjelasan masalah tauhid, masalah petunjuk, kemudian menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala wa usulul iman. Ini materi-materi dalam khutbah Jumat. Adalah kita bicara masalah tauhid, baik itu tauhid rububiyah, asma wa sifat, kemudian atau tauhid uluhiyah, atau kita bicara tentang usulul iman, al-imanu billah, apakah kita bicara al-imanu bil malaika, al-imanu bir rusul, al-imanu bil kutub, atau al-imanu bil qadari khairi wa syarri, atau al-iman biyaumil akhir. Ini materi-materi yang disampaikan, atau misalnya da'wah ilallah, bagaimana berdakwah kepada Allah, atau misalnya harisun ila al-hidayah, kita berusaha untuk apa, bersemangat ketika kita menyampaikan supaya orang itu mendapatkan hidayah. Ini materi-materi yang disampaikan. Jadi saya katakan tadi, jangan materi khutbah kita itu adalah berkaitan dengan politik, ekonomi, berkaitan dengan apalagi sosial, ya kan? Kita tidak menyampaikan khutbah berkaitan dengan kondisi keadaan, karena itu orang semuanya juga tahu. Suriah lagi perang saat ini, itu orang semua sudah tahu, ya kan? Jadi nggak usah dicerita tentang perang yang ada di Suriah, ya kan? Kita tidak bicara itu, tapi kita bicara bagaimana orang itu adalah mengenal agama Islam. Bagaimana kita bersemangat agar mereka itu bisa mendapatkan hidayah. Ini yang adalah apa? Ini isi materi yang kita sampaikan. Atau kita bersemangat, kita semangat menyampaikan ke supaya orang itu bersemangat dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Artinya perkara-perkara yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini berkaitan dengan isi khutbah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya ketika sholat Jumat adalah wujubul insat wa hurmatil kalam asna'al khutbah. Wajibnya kita diam dan haramnya kita berbicara ketika sedang khutbah. Walaupun kita mengatakan itu enggak boleh, karena ustinya itu berarti ngobrol. Itu termasuk kalam. Termasuk kalam kita mengatakan artinya yang bisa dipahami oleh orang lain. Itu jangan. Atau kita mengatakan enggak boleh ketika sedang khutbah. Walaupun kita tidak mengucapkan, tapi kita mengisyaratkan kepada orang lain supaya misalnya apa, duduk di samping kita padahal khatib sudah di atas mimbar, itu tidak boleh. Kita tidak boleh berbicara atau mengisyaratkan pada orang lain, mengisyaratkan dengan jari begini, orang sudah paham ya, ya kan? Adalah apa? Supaya suruh diam. Misalnya di samping kanan kita dia sedang ngobrol, kita katakan gini, walaupun kita tidak mengatakan, kita tidak mengatakan, tapi orang dengan isyarat seperti ini adalah termasuk lagau. Nabi SAW mengatakan itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Jadi haramnya berbicara ketika sedang khutbah. Berbicara itu minimal dua kata, dua artinya huruf yang memiliki makna. Dikatakan al-kalam itu adalah kata yang memiliki makna. Kita mengatakan kata he itu sudah termasuk kalam. Kita mengatakan itu sudah termasuk kalam. Ya kan? Apalagi kita sampai mengatakan uskut, diam. Nah, itu adalah apa? Itu sudah lebih termasuk dari kalam. Berdasarkan dalil Nabi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit. Jika Anda mengatakan kepada teman Anda pada hari Jumat, ansit, diamlah. Wal imamu yakhthub, sementara imam sedang khutbah, faqad lagau. Anda telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Lagau berarti apa? Pahala Jumatnya itu hilang. Jadi pahala Jumat yang diberikan itu tidak ada. Ini termasuk adab ketika khutbah Jumat. Demikian juga yang berikutnya adalah apa? Adab sholat Jumat yang berikutnya adalah apa? Bima tatudrakul Jumu'ah. Jadi kapan seorang itu mendapati sholat Jumat? Jadi kapan seorang itu mendapati sholat Jumat? Ya ketika mendapati apa? Ya kita katakan mendapati misalnya begini. Kalau Anda mendapati masih rakaat yang kedua dari imam, itu mendapati sholat Jumat atau tidak? Hah? Misalnya kita masuk rakaat yang kedua dari sholat Jumat. Apakah kita sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat? 2, iya kan? Artinya apa? Kapan seorang itu dikatakan mendapati sholat Jumat? Ketika mendapati rakaatnya imam. Kalau masih mendapati rakaat dari imam, maka kita sholat Jumat. Iya kan? Misalnya apa? Tapi kalau kita tidak mendapati sama sekali rakaat, kita sama sekali tidak mendapati rakaat. Misalnya kita masuk sholat Jumat ketika imamnya tahiyat. Kita masuk sholat Jumat, kita mendapati imamnya sedang apa? Tahiyat. Kira-kira antum ketika tahiyat itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Nah, adalah 4. Kenapa? Karena tidak mendapati rokaat dari imam. Dan tidak Anda mendapati sholat Jumat. Anda tidak dihitung mendapati sholat Jumat. Ketika tidak mendapati sholat Jumat, berarti Anda wajib sholat duhur. Paham ya? Jadi Anda ikut sholat Jumat ketika mendapati rokaat Jumat. Misalnya apa? Baru rakaat yang Anda masuk ke rakaat yang kedua, ya sudah, berarti Anda masuk rakaat yang kedua, berarti tinggal nambah satu, ya kan? Tapi ketika Anda mendapati imamnya sudah rakaat yang kedua sudah selesai, sudah mau sujud, Anda baru masuk, berarti apa? Anda harus sholatnya 4 rakaat, tidak boleh sholatnya 2 rakaat. Paham maksudnya ya? Jadi ini dikatakan mendapati rakaat untuk sholat Jumat. Sholatul Jumati rakatani fi jama'ah. Sholat Jumat itu 2 rakaat pada berjamaah. Faman takhallafa anil jama'ah mimman la yatajibu alaihi al-jumu'ah aw kana madzuran shallat dzuhra 4 rakaatin. Artinya apa? Siapa yang terlambat dari apa namanya? Ketinggalan sholat jama'ah, ya, apakah orang itu tidak wajib baginya sholat Jumat? Atau mungkin dia punya uzur. Misalnya dia khutbah, dia mendengarkan khutbah Jumat, ya kan? Kemudian dia pengin ada hajat, pengin buang air besar. Ya sudah, dia pergi buang air besar. Kemudian ketika dia sudah selesai, ternyata sholat Jumat itu sudah apa? Sholat Jumat itu sudah selesai. Artinya dia mendapati tahiyat akhir bersama imam. Ya sudah, kita katakan dia adalah apa? Sholat 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Tapi kalau dia mendapati 1 rakaat bersama imam, mendapati, artinya mendapati 1 rakaat, dia mendapati rukunya imam rakaat yang kedua dan sholat Jumat. Dia sholatnya 2 rakaat atau 4. Dia mendapati rukunya imam pada rakaat yang kedua. Apakah dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat? Adalah 2. Kenapa? Karena dia telah mendapati 1 rakaat. Karena Nabi SAW secara umum mengatakan apa? Man adraka rakata minas sholat, fakada adraka sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW, man adraka rakata min sholatil jumati, fakada adraka sholat. Dia mendapati 1 rakaat dari sholat jumati, berarti mendapati sholat Jumat. Kemudian, apakah ada sunnah qobliyah untuk sholat Jumat? Apa ada sunnah qobliyah pada sholat Jumat? Tidak ada. Tidak ada sunnah qobliyah. Yang ada adalah apa? Sholat nafilah mutlaqah. Yang ada adalah apa? Sholat nafilah mutlak. Berapa jumlah rakaat? Minimalnya adalah 2. Maksimalnya? Maksimalnya tanpa batas. Jadi kalau kita masuk sholat Jumat, itu adalah apa? Sholat nafilah mutlak. Kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, sudah sampai dia merasa cukup. Ya kan? Kalau dia mencukupkan dengan 2, ya sudah 2. Kalau dia mencukupkan 4, ya 4. Mencukupkan 6, ya 6. Dan ini juga dalil yang apa namanya, bahwa sholat, artinya untuk sholat Jumat itu tidak ada qobliyah. Tidak ada qobliyah. Yang ada itu adalah apa? Imma kita sholat tahiyatul masjid. Imma kita itu adalah apa? Imma itu adalah apa? Sholat sunnah mutlaqah. Jadi sebelum Jumat itu cuma ada 2 sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Sebagaimana apa? Nabi SAW ketika ada sedang khutbah, tiba-tiba ada orang masuk langsung duduk. Kemudian Rasulullah mengatakan, sholat ya fulan, kamu sudah sholat 2 rakaat wahai fulan? Belum ya Rasulullah. Kum fasalli. Bangunlah dan sholatlah. Artinya apa? Itu adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian adapun sholat nafilah mutlaqah adalah apa? Sebanyak yang dia inginkan. Ini adalah apa namanya? Jadi tidak ada qobliyah. Jadi sebagaimana disebutkan di sini, faman jaa qoblal jumu'ati, siapa yang datang sebelum sholat Jumat, fal yusalli ma syaa min ghairi hasrin, maka hendaklah dia sholat sekehendak dia, min ghairi hasrin, tanpa ada batas. Tanpa dia batas. Artinya mau 50 rakaat, 100, silakan. Kalau dia datang jam 9 pagi, dia sholat 2 rakaat sampai jam 12. Berapa rakaat ya? Enggak usah dihitung ya kan? Sudah pokoknya sebanyak yang dia inginkan. Hatta yakhruja imam. Sampai kapan dia selesai sholat? Sampai imam itu naik di atas mimbar. Kalau imam sudah khotib sudah di atas mimbar, baru dia berhenti sholat. Amma ma yurafu al-yawm bi sunnatil jumu'ah qabliyah famimma la aslalahu. Jadi kita katakan apa? Adapun bagi sekarang yang menyatakan ada sunnah qabliyah Jumat, maka kita katakan apa? La aslalahu. Tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada sumbernya sama sekali. Dan itu termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah kalau kita apa? Salat sunnah qabliyah, niat kita itu adalah qabliyah Jumat. Itu tidak ada qabliyah untuk Jumat. Jadi jangan kita meniatkan untuk qabliyah Jumat. Tidak ada. Demikian juga bagi musafir. Kalau yang mukim saja pada sholat Jumat tidak boleh ada qabliyah, apalagi musafir. Karena musafir itu walaupun sunnah qabliyah duhur pun juga tidak boleh. Orang musafir tidak boleh ada qabliyah duhur. Tidak boleh ada ba'diyah duhur. Itu dengan syarat apa? Dengan syarat kalau dia punya kebiasaan qabliyah dan ba'diyah. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan, para ulama menyatakan ya sudah. Dia kerjakan walaupun dia sedang safar. Tapi aslinya apa? Musafir itu sama sekali tidak ada sunnah qobliyah dan tidak ada sunnah ba'diyah. Kalau duhur saja tidak ada sunnah ba'diyah, tidak ada qobliyah dan ba'diyah, apalagi sholat Jumat yang sama sekali tidak punya dasar. Padahal qobliyah duhur kan ada dasarnya, iya kan? Ada dalilnya. Tapi bagi musafir itu tidak boleh, termasuk beda kalau musafir niatnya qobliyah atau niatnya ba'diyah. Jadi sama sekali tidak ada. Adapun ba'diyah sholat Jumat itu ada. Ba'diyah sholat Jumat itu ada. Ima kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat dikerjakan di masjid dan 2 rakaat dikerjakan di rumah. Sebagaimana disebutkan berdasarkan dalil Nabi Hurairah radhiyallahu taala nukal. Ini sunnah ba'diyah ya. Kalau ba'diyah Jumat itu ada. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala nuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum al-jum'ah, apabila salah seorang dari kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka adalah salat sesudah salat Jumat itu 4 rakaat. 4 rakaat itu ya ima antum lakukan di masjid, ima antum lakukan apa? 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Jadi apa namanya? Atau di masjid, kalau enggak pulang ke kos-kosan ya salat 2 rakaat. Ini adalah apa? Juga berdasarkan dari Ali bin Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli badal jumati hatta yansharifa, beliau tidak salat setelah salat Jumat sampai beliau selesai, fa yusalli rakataini fi baitihi. Beliau melakukan salat 2 rakaat itu di rumahnya. Adapun ada pada hari Jumat, ada pada yang dikerjakan pada hari Jumat, yaitu adalah apa? Disunahkan bagi siapa saja yang menghadiri sholat Jumat untuk melakukan perbuatan di bawah ini. Yang kira-kira ini termasuk syiar-syiar dalam sholat Jumat. Ini yang membedakan antara apa? Sholat Jumat dengan sholat duhur. Ini yang membedakan sholat Jumat dengan sholat duhur. Sehingga ketika nanti muncul pertanyaan, apakah boleh menjama antara sholat Jumat dengan sholat asar? Ulama fikih mengatakan tidak boleh. Ya kan? Ulama fikih mengatakan tidak boleh karena yang menyatakan bolehnya itu adalah Hanabila itu mengatakan sama sekali tidak ada. Tidak boleh dijama antara salat Jumat dengan salat duhur. Jumat dengan salat asar itu tidak boleh dijama. Kenapa? Karena salat duhur dengan salat Jumat itu beda. Nah, para ulama menulis termasuk di dalamnya Ibnul Qayyim menyebutkan ada sekitar 40 perbedaan. 40 perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Syaikh Utsaimin menyebutkan ada sekitar ada 30-an perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Artinya berbeda, sama sekali berbeda antara sholat Jumat dengan sholat duhur, berbeda. Tapi salah satu perbedaannya apa tadi? Sholat Jumat boleh dilakukan sebelum duhur, iya kan? Sholat duhur boleh nggak dilakukan sebelum matahari tergelincir? Boleh nggak? Enggak boleh, iya kan? Salat duhur jam 11 boleh apa tidak? Enggak boleh. Tapi kalau salat Jumat jam 11 boleh. Ya kan? Itu perbedaan. Perbedaan maka apa? Sholat Jumat itu tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Demikian juga misalnya apa perbedaan yang lain, yang jelas ada khutbah, duhur tidak ada khutbah. Kalau sholat Jumat di jahar, sholat duhur tidak ada jahar. Kalau sholat Jumat itu harus di masjid, kalau sholat duhur di mana saja boleh, di sawah, di ini, di kebun, iya kan? Di musola, di langgar, di surau, di rumah, itu kan boleh, iya kan? Di mana saja. Sholat Jumat harus di masjid. Perbedaan yang berikutnya sholat Jumat itu adalah apa? Apa bedanya? Hah? Kalau bacaan dijaharkan, iya kan? Kemudian sholat Jumat 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Tapi sekitar banyak, ada 30-an. Saya belum menyebutkan ada 30-an perbedaan. Sehingga apa? Sehingga sholat Jumat itu tidak bisa dijama dengan asar. Kemudian perbedaan sholat duhur dengan sholat Jumat juga, perbedaannya adalah disebutkan di sini. Yaitu adalah apa? Ada padabnya bahwa sholat Jumat itu ada siar sebelumnya. Apa siar sebelumnya? Adalah apa? Kalau sholat Jumat itu ada apa? Mandi, iya kan? Ada mandi. Sholat duhur ada gak mandi? Tidak ada, iya kan? Kemudian apa? Memakai pakaian yang paling bagus ketika sholat Jumat. Sholat duhur ada gak? Tidak ada. Kemudian sholat, ada siar sebelumnya. Sholat Jumat adalah apa? Memakai wangi-wangian. Sholat duhur tidak ada. Kemudian sholat Jumat memakai apa namanya klimis, minyak rambut itu sunnah. Tapi kalau sholat duhur tidak ada, iya kan? Ini tidak ada. Kemudian sholat Jumat itu ada keutamaan orang yang datang di awal. Tapi sholat duhur ada nggak keutamaan kalau dia datang di awal? Siapa yang datang di awal sholat duhur dapat seolah-olah berkorban seekor unta? Nggak ada. Yang ada itu adalah hanya untuk sholat Jumat. Tapi itu adalah apa? Ini sholat Jumat itu ada adab-adab sebelumnya. Yaitu yang pertama yang kita sebutkan tadi apa? Mandi, kemudian apa? Memakai wangi-wangian, kemudian memakai minyak rambut. Kemudian fala yufarriqu bainal isnaini. Tidak boleh melewati di pundak-pundak orang, itu enggak boleh sholat Jumat. Artinya kalau orang duduk, namanya orang duduk itu kan tidak mesti sopnya rapat, ya kan? Mungkin duduk karena mungkin ya duduk bersila, karena duduk yang paling bagus adalah duduk bersila. Itu adalah apa? Maka tidak boleh kita melewati, apalagi sampai memisahkan di antara dua orang. Sudah kamu minggir, sebelah kanan kiri disuruh minggir, sebelah kanan suruh minggir ke kanan, supaya dia bisa berada di tengah-tengah, itu nggak boleh. Sehingga orang lain itu sampai apa? Kedua lututnya diangkat, itu nggak boleh. Jadi kita tidak boleh memisahkan di antara dua orang. Ini adalah apa? Ini ada siar sebelumnya. Kemudian juga memakai pakaian yang terbagus. Di antum melihat ya, kalau di yang pertama dari Sulaiman Al-Qarisi, Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, itu adalah mandi, kemudian memakai wangi-wangian, klimis, minyak rambut, kemudian summa yakhruju fala yufarriqu baina isnaini. Kemudian summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat sekendak dia. Kemudian dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri di yang kedua, di apa alinea kedua itu, Nabi Sa'id Al-Khudri qala man iktasala yaumal jumaah, ini adalah mandi pada hari Jumat. Wala bisa min ahsani thiyabihi, ini ditambahkan bahwa sunnahnya ketika hari Jumat itu adalah memakai pakaian yang paling bagus, dan tidak ada khilaf kalau yang paling bagus itu adalah yang baru. Kemudian wamassa min tibin, kemudian memakai wangi-wangian. In kana indahu, kalau dia punya, kalau enggak punya ya sudah, memang enggak usah dipaksakan, ya kan. Yang jelas ketika dia mandi pakai minyak sabun yang pakai ada wanginya. Ya kan? Beli sabun yang ada wanginya. Kalau dia tidak punya minyak wangi, pakai sabun. Kalau enggak sekarang model minyak wangi itu ada yang anak santri, ini saya lihatnya anak santri. Apa? Minyak wanginya murah meriah. Apa itu? Dia pakai untuk yang pelicin, yang kalau di setrika itu apa? Ada tiga kan, ada pewangi, pelicin. Nah, itu kan satu saset itu berapa? 500 kan? 500 dimasukkan dalam botol, diisi air. air aqua, air minum itu diisi penuh, dipakai untuk setiap hari. Jadi wangi terus ya kan. Karena itu minyak wangi yang paling murah. Ketimbang beli 5.000 itu cuma dapat 10 cc misalnya ya, 5.000 10 cc itu juga wanginya sebentar lagi hilang. Iya kan? Tapi kalau ini saya lihat iya kan, ini santri. Minyak wangi paling murah Rp500 sudah bisa satu botol. 250 cc. Ada yang ya tergantung isinya airnya. Iya kan? Tergantung dia ngisi air. Kalau dia ngisi satu gelas ya 200 cc ya kan. Kalau dia ngisi ya, dia setengah gelas ya lumayan ya kan. Agak kental sedikit. Jadi ketika disemprot, tinggal dia beli semprotannya kan. Semprotannya ada dijual di supermarket ya kan. Semprotan ya, semprotan nanti. Kalau enggak, kalau beli semprotan yang untuk kembang biasanya untuk berapa sih, 1 liter ya kan. Tapi dia beli berapa? 5 atau 6. 6 itu yang mau wangi apa aja kan. Dia pakai wangi, dia masukkan. Sudah. Kayak molto itu ya kan. Cuma ini yang saset dia kasih 5. Sudah 5 untuk botol 1 liter. Wah itu apa katanya 1 bulan aja gak habis. Padahal cuma 2.500. Ya kan. Itu paling murah ya kan. Kenapa? Karena setiap hari dia berangkat sekolah, ya kan, semprot, pulang disemprot, ini semprot, semprot. Ya. Karena itu sudah wangi. Yang penting wanginya. Tapi ini, kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang disunahkan, zikir-zikir dan doa-doa yang disunahkan pada hari Jumat. Ini termasuk adab. Yang pertama adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW. Jadi ketika hari Jumat hendaknya kita selalu memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah apa? Berdasarkan hadis dari Aus bin Aus qala Rasulullah SAW, "Inna man afdhal ayyamikum yaumal Jumat." Sesungguhnya yang seutama-utama hari bagi kalian itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Karena hari Jumat itu diciptakannya Nabi Adam. Ini termasuk yang keutamaan dari sholat Jumat. Adalah khuliqa Adam. Hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi kubit. Dan hari Jumat juga diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi an-nafha. Hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Ini juga menunjukkan bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Itu pun antara apa? Waktunya kapan hari kiamat itu terjadi? Antara asar dengan maghrib. Terjadinya hari kiamat itu hanya hari Jumat, itu pun asar dengan maghrib, antara maghrib dengan asar. Nabi SAW mengisyaratkan dengan dua jari, jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat. Berarti apa? Itu dan dalam riwayat yang lain bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, kemudian itu pun antara asar dengan maghrib, hanya 2 jam. Kalau kita hitungan dunia lah ya. Hitungan dunia, kiamat itu hanya 2 jam, dunia semua sudah hancur. Itu sudah hancur. Kita katakan adalah apa? Ini kiamat Al-Kubra. Jadi kiamat Al-Kubra. Jadi kalau ada ramalan yang mengatakan hari kiamat terjadi pada tanggal 11, bulan 11, tahun 2011. Kemudian harinya hari Ahad. Wah itu ngapusi itu. Ya kan? Itu sudah jelas bertentangan dengan dalil. Itu gak usah dipercaya ya kan. Kalau kebetulan harinya Jumat, itu juga tidak bisa diprediksi tanggal 11 bulan 11 2011. Tanggal 12 bulan 12 2012. Ya kan? Itu enggak bisa, ya. Jadi memperbanyak selawat kepada Nabi karena wa fihi as-saqa. Karena pada hari kiamat itu kan ditiupnya sangkakala. Ditiupnya sangkakala itu hari Jumat. Kemudian juga hari Jumat itu adalah as-saqa, artinya hancur alam semesta ini, orang itu pingsan semuanya. Maka apa? Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna sholataku ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian itu mesti sampai kepada saya. Itu sholawat kalian itu mesti sampai kepada beliau. Dan ini juga dalil menunjukkan bahwa doa kepada kaum muslimin itu mesti sampai. Doa kaum muslimin itu mesti sampai. Walaupun yang kita doakan kepada mereka yang kita berdoa, walaupun yang sudah meninggal itu mesti sampai. Namanya doa itu mesti sampai. Kita mendoakan orang tua kita, maka doa kita itu sampai walaupun orang tua kita sudah meninggal. Karena solawat itu maknanya adalah doa. Kemudian yang kedua adalah membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka apa? Keutamaan yang diberikan, Allah akan memberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Kemudian yang ketiga pada hari Jumat adalah memperbanyak doa, khususnya apa? Hah? Ketika khatib naik di atas mimbar. Jadi khatib naik di atas mimbar itu termasuk doa yang mustajabah. Doa yang mustajabah. Maka misalnya di antara dua khutbah, maka nitip doa kepada khatib itu boleh. Khatib, tolong doakan keluarga saya lagi sakit begini, doakan. Khatib di atas mimbar boleh. Nitip doa ini boleh. Ya kan? Pesan doa itu boleh. Tapi doanya jangan secara khusus. Kalau misalnya dia pengen secara khusus, dia sampaikan. Ya, kita misalnya khatib mengatakan, ini ada saudara kita, ustadz kita lagi sakit, mau operasi, ayo kita doakan. Kita amini bareng-bareng, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Makanya khatib menyampaikan doa, Allahumma shfi, ya Allah berikanlah kesembuhan kepadanya, Nah, kemudian apa? Itu termasuk doa yang mustajabah. Adalah memperbanyak doa rojaan ayyusadifa saat al-ijabah. Kenapa? Jadi hari Jumat itu ada dua yang mustajabah. Yang pertama adalah apa? Di antara dua khutbah itu doa yang mustajabah. Tempat yang mustajabah. Kemudian apa? Pada hari Jumat secara umum. Hari Jumat secara umum. Artinya apa? Boleh jadi nanti hari Jumat itu jam 9, jam 10 ada doa mustajabah. Boleh jadi jam 11, boleh jadi jam 12, boleh jadi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Di saat-saat pada hari Jumat. Kita memperbanyak. Boleh jadi ketika apa? Kita berdoa pada jam-jam itu. Dan itu pas jamnya adalah apa? Pas jam-jam doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya untuk salat Jumat adalah al-Jumatu fil masjid jami. Bahwa Jumat itu harus dilakukan di masjid jami. Taib, saya ringkaskan bahwa salat Jumat itu harus di masjid jami. Maka tidak ada salat Jumat itu di masjid gairu jami. Sebenarnya istilah Indonesia ini banyak yang istilah Indonesia apa? Musola ya kan? Musola, langgar, surau dan seterusnya. Musola itu termasuk masjid atau bukan? Musola itu termasuk masjid atau bukan? Masjid. Karena Islam itu mengenal cuma dua. Ada masjid jami, ada masjid gairu jami. Masjid yang ada jumatan dengan masjid yang tidak ada jumatan. Kalau di Indonesia masjid yang tidak ada jumatan namanya apa? Musola kan gitu. Kalau Anda masuk musola, kira-kira ada tahiyatul musola? Atau tahiyatul masjid? Hah? Tetap adalah tahiyatul masjid. Kan enggak ada tahiyatul surau, tahiyatul langgar, enggak ada. Tetap adalah apa? Tahiyatul masjid. Dalil menunjukkan bahwa itu adalah masjid. Itu adalah masjid. Jadi kalau kita misalnya yang jelas, tapi kalau misalnya ada di rumah, kita ada tahiyatul masjid, enggak ada. Ya, kita pengen di kantor sholat, ada enggak tahiyatul masjid? Enggak ada. Karena itu ada imam sunnah qobliyah atau ba'diyah kan gitu kan. Kalau walaupun di kantor, di rumah dan seterusnya. Taib, bahwa sholat Jumat itu harus di masjid. Tidak sah kalau tidak di masjid. Tidak ada sholat Jumat itu di mana? Di sawah enggak ada. Taib, yang berikutnya adalah apa? Kalau bertemu hari Jumat dengan dua hari raya, bertemu dengan hari Jumat dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka apa? Tidak wajib baginya sholat Jumat. Tidak wajib baginya sholat Jumat kecuali imam. Kecuali adalah imam. Berdasarkan hadis dari Sayyid Ibn Arqam, qala shalla Nabi SAW al-Ida, Nabi SAW sholat Id, thumma rakhasa fil Jumat. Kemudian memberikan keringanan pada sholat Jumat. Faqala man sya'a ayyusalliya falyusalli. Siapa yang ingin sholat maka hendaklah dia sholat. Kecuali bagi imam, karena imam itu adalah wajib. Tapi itu berkaitan dengan hari Jumat. Kemudian juga pertanyaan yang berikutnya adalah apa tadi? Sholat Jumat boleh nggak dijamak dengan sholat asar? Jawabannya adalah memang ada khilaf, tapi ulama fikih semuanya tidak boleh dijamak antara Jumat dengan sholat asar. Tapi Allah Ta'ala alam, saya kira itu yang bisa sampaikan. Dan ini pertemuan yang terakhir dari kita. Soalnya juga sudah saya tulis 40 soal. 40 soal, tapi sholat Jumat kebetulan tidak dimasukkan. Kecuali kalau sholat Jumat saya tambahkan lagi jadi 50 soal. Jadi sudah saya tulis 44 soal. Silakan dipilih 40 aja. Itu 40. Mulai dari kitab sholat. Nah, Allahu Ta'ala alam. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Kalau sholat Jumat? Iya. Saya katakan kalau bertemu hari Jumat dengan hari raya, bertemu hari Jumat dengan hari raya, itu diberi keringanan adalah apa? Untuk tidak ikut sholat Jumat. Kecuali bagi imam. Artinya imam, kalau dia imam masjid, imam rawatib, maka wajib bagi dia sholat Jumat. Karena dia imamnya untuk sholat Jumat. Iya kan? Itu adalah wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Taip, ada pertanyaan yang berikutnya adalah apa? Jika makmum tahu khatib tidak mengingatkan ketakwaan kepada jamaah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Ya, kita katakan adalah apa? Kalau misalnya khatib bicaranya masalah politik, masalah ekonomi, masalah bukan bicara masalah agama, ya sudah kita katakan berdosa bagi khatib, dosa bagi dia karena yang adapun sholat Jumat itu tetap sah. Karena dia telah menjalankan, tetap ada khutbah, cuma isi khutbahnya tidak sesuai dengan Islam, maka dia berdosa. Karena yang diinginkan dalam khutbah Jumat itu adalah apa? Dibuat isinya itu adalah ringkas tapi padat, hanya dibuatkan waktu yang sangat pendek, ya kan, 10 menit, 15 menit, bagaimana dia menyampaikan isi ceramahnya itu berkaitan dengan din ini yang secara global sampai kemudian rinciannya. Itu adalah apa? Maka tidak ada sama sekali khutbah Jumat berkaitan dengan masalah dunia. Masalah dunia tidak boleh. Bagaimana cara berternak ayam yang bagus, bagaimana cara kawin suntik sapi supaya berhasil, ya itu bukan isi dalam khutbah, itu dalam apa namanya penyuluhan, iya kan? Kalau penyuluhan iya, bagaimana cara membuat kandang, gimana itu nggak usah diceritakan. Bagaimana ekonomi global kita tidak tahu sendiri, misalnya apa namanya masalah ekonomi di dunia, di Indonesia, ya kan, saham-saham sekarang itu yang lagi naik itu apa aja, ya kan, nggak perlu dibicarakan di khutbah Jumat. Jadi kita tidak bicara, maka itu adalah dosa dan tetap salat Jumatnya itu adalah sah. Bagaimana khotib berkhutbah dengan membaca buku atau materi khutbah? Kalau kebanyakan para ulama memang adalah membaca teks, karena khutbah itu adalah ditulis dengan teks kemudian dia baca. Tapi itu sudah hasil dari pemikiran dia. Ya kan? Tapi kalau dia menyampaikan khutbah dengan tidak memakai teks, kemudian dia sudah memang hafal dari rumahnya, dia sudah ini, itu adalah boleh. Dan itu yang lebih utama. Kenapa? Karena berbicara dengan, kalau teks itu kan supaya karena memang awal-awal ketika khotib itu hendaknya dia selalu baca teks dulu untuk bisa apa namanya dengan teks ini kemudian dia membaca, kemudian dia bisa meringkas dari teks ini. Nanti lama-lama insya Allah dia tidak pakai teks lagi. Jadi kalau kebanyakan para ulama memang pakai teks. Jadi untuk dia punya, karena ulama itu kan hasil khutbah Jumatnya itu kan nanti dicetak, dijadikan buletin khutbah Jumat. Tapi jangan kemudian baca, ya istilahnya baca sampai kemudian tidak memperhatikan jamaah. Artinya dibaca, dilihat tulisan, tapi ya jangan matanya itu hanya di tulisan tok. Jadi jamaah tidak diperhatikan. Kata jamaah, saya juga bisa baca kalau cuma baca, ya kan. Jadi nggak usah saya dibacakan. Kalau begitu saya dibacakan saya tidur kan gitu. Ya kita katakan dibaca, tapi hanya karena kita sudah di rumah kan sudah dilatih mata kita itu melihat hanya ini isinya ini. Jadi mata kita tetap melihat ke jamaah, tetap dia fokus. Kemudian kapan waktu kita perempuan boleh mulai sholat duhur saat hari Jumat di Indonesia setelah laki-laki pulang? Kalau untuk wanita Untuk wanita para ulama menyatakan sudah boleh, sudah waktu. Yang afdol itu adalah apa? Ketika sudah selesai khutbah Jumat. Kenapa? Kalau misalnya dia bisa mendengarkan khutbah Jumat, dia bisa mendengarkan, maka itu adalah lebih utama. Ya kan? Dia mendengarkan khutbah Jumat, karena misalnya seperti di Binbas, itu kan mic-nya itu sampai keluar. Jadi orang, mungkin keluarga-keluarga, ibu-ibu bisa mendengarkan isi khutbah, dia bisa mendengarkan, kemudian setelah itu baru sholat Jumat. Jadi tidak harus sampai, tidak harus selesai sholat Jumatnya imam, baru kemudian sholat Jumat, tidak. Kalau dia pengen sholat Jumat di awal waktu sholat duhur juga boleh. Boleh, tapi yang afdol adalah apa? Setelah sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kita masuk sholat jamaah di tahiyat akhir imam. Apakah hal ini terhitung sholat berjamaah? Terhitung sholat berjamaah tapi tidak mendapati sholat Jumat. Terhitung mendapati sholat berjamaah ketika dia mendapati tahiyat akhir dari sholat Jumat. Dia terhitung sholat berjamaah tapi tidak mendapati sholat Jumat. Dia hanya mendapati sholat wajib baginya sholat duhur. 4 rakaat. Ya kalau untuk sholat Jumat, para ulama menyatakan anak itu jangan dibawa. Tapi kalau sholat 5 waktu yang lain, maka silakan dalam rangka untuk adab. Tapi kalau sholat Jumat, kalau anak itu bisa dibawa dan bisa dikondisikan, maka silakan dibawa. Tapi kalau tidak bisa dikondisikan, kenapa? Karena kaitannya akan mengganggu yang lain. Mungkin bukan hanya orang tuanya yang terganggu, tapi juga mungkin jamaah yang lain. Jamaah yang lain akan terganggu, lari sana sini. Dan itu suaranya kenceng, khotib sedang suaranya kecil, anaknya itu suaranya melengking keras, ya kan kalah suara khotib. Makanya anak itu tidak boleh dibawa untuk sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya itu memang diajari lah, dikondisikan anak itu jangan sampai apa namanya, karena anak itu kita diajari anak itu supaya tidak, ya kalau di masyarakat di kampung masya Allah, kita saya aja kalau sedang khutbah Jumat kemudian anak-anak berteriak-teriak di luar keliaran, nah, sampai suara saya kalah dengan suara mereka karena mereka ada 10 orang suaranya melengking sementara saya seorang diri walaupun pakai mic ya tetap kalah. Wallahu ta'ala a'lam. Apa? Kalau berdoa di antara dua khutbah, kalau memang kita katakan berdoa di antara dua khutbah, Anda berdoa sendiri, artinya belum, kalau khutbahnya doanya adalah khutib, maka tidak boleh kita mengangkat tangan. Kalau khutib yang berdoa, maka tidak ada syariatnya kita mengangkat tangan. Dan itu tidak ada syariatnya berdoa mengangkat tangan, karena khutib itu adalah apa? Hanya mengatakan Allahumma ghafilil mu'minina, mengangkat. Adapun jamaah tidak ada sama sekali. Kalau khatib saja tidak mengangkat tangan, apalagi jamaah. Kalaupun misalnya dia ingin berdoa adalah apa? Tidak ada syaratnya mengangkat tangan. Kalau dia ingin berdoa, maka berdoalah di saat-saat yang mustajabah. Karena hari Jumat itu ada dua yang mustajabah. Khatib di atas mimbar, dan yang kedua adalah hampir semua jam pada hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Nah, musafir tidak ada kewajiban. Tapi kalau musafir itu sudah masuk masjid dan mendapati sholat Jumat, maka wajib dia Jumat. Tapi ingat, kalau dia wajib Jumat, tidak boleh dia jamak dengan sholat asar. Ya kan? Kalau dia musafir, tahu dia ingin menjamak antara duhur dengan asar, maka dia tidak usah sholat Jumat. Dia nunggu di luar di mobil, ya kan? Mobilnya enggak usah masuk masjid dulu. Begitu selesai sholat Jumatan baru dia masuk. Kemudian dia sholat duhur, sholat asar. Artinya musafir itu sendiri tidak ada kewajiban sholat Jumat. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau ada menanya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya dari diri saya sendiri, aku qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.